الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. ثم ذكر المصنف kita buat laluan untuk sambung. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر ذكر بقوله. Kemudian setelah selesai bicara selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas segala keluarganya dan atas sahabat-sahabatnya dengan arti dan makna yang telah kita lalu, sama ada hasyarah juga hasyiah. Samanya musyarah kita kata kemudian sebut oleh musannif Syekh Abu Suja' rahimahullah ta'ala akan bahawasanya musannif mas'ulun, dia telah diminta fi tasnifi hadzal mukhtasari, pada mengarang, menyusunkan, himpunkan akan ini mukhtasar. Ini suatu ringkasan kita panggil mata, mata takrif dia tu. Dia cerita, cerita kata orang minta suruh dia buat. Mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari, dia diminta pada mengarangkan akad ini mukhtasar. Aila annahu sannafahu min tilqa'i nafsihi, syarah kata, muhasyi kata, artinya bukanlah bahwasanya musannaf tu sannafahu, dia karang ia akan hazal mukhtasar tu dari semata-mata diri dia. Min tilqa'i nafsihi, dari pihak dirinya sendiri. Ya, ada kadang-kadang orang ni berasa nak buah, berasa nak menyusun, waktu min tilqa'i nafsihi ni hak bahasa orang minta. Tu dia dalam nyatanya la annahu sannafahu min tilqa'i nafsihi min ghairi ay yas'alahu fihi ahadun, daripada ketiada minta akannya fihi fit tasnif tu oleh seorang pun tidak. Soalnya dia nak rakyat kata dia buat macam ni ni, ada orang minta yang dia suruh buat. Itulah. Lalu tu zakara biqaulihi, dengan katanya musannaf sendiri dia cerita kata sa'alani, telah minta akan daku oleh ba'dul asdiqai, oleh tengah-tengah daripada kawan-kawan. Jam'u sadiqin, mari kita bercara tu kawan, sahih, makna sain, mari kita bercara. Kita ambil ingat kerana kelimah tu selalu kita dah sebut. Kawan, man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika, orang yang suka kerana suka engkau, bila kita dalam suka dia pun suka, dan ia duka kerana kedukaan kau, bila kita jatuh duka dia pun turut duka juga. Itu panggil kawan. Sama ada lama ataupun sebentar, sekejap je dia baru kenal je, tapi dia berserah macam tu, panggil kawan. Adapun sahib, kita panggil sain. Sahib, sain, itu dekat logat Melayu kita. Sahib, sain, waktu man talat isyratuka bihi, dulu orang yang lama oleh pergaulan akau dengannya, nak panggil sain tu. Kalau kata kawan juga, dia panggil sain yang lama, sain lama, sain. Maka tak mesti dia tu turut suka, terkadang orang bergaul lama tapi tak berserah sepatu tu, tak panggil kawan, panggil sain saja. Bila lama pergaulan kita dengan dia, panggil sain. Sahabat sain. Hak tu umum situ. Sama ada dia tu turut suka dengan suka kita, maknanya umum situ. Tapi naknya lama, Ha, bila lama bergaul engkau dengan dia, panggillah sahib, panggillah sahib. Ada pohon ni, tak ada kira lama baru ni. Man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika, panggillah kawan. Walaupun baru kenal, ya ada yang baru kenal tapi berseru macam lama dah. Ha, tu panggil kawan. Ha, turut duka kerana kedukaan kau, tu panggil kawan. Kalau dia suka kerana kita duka, ha, tu bukan dia kawan, itu panggil lawan. Aduh. Ha, deh, kawan, lawan, saing. Ha, tiga, tak boleh ambil kelasahnya. Jadi musannaf kita royak ni kata telah minta akan daku oleh setengah daripada kawan-kawan. Ha, minta, ha, supaya apa? Ha, supaya aku karakan satu mata. Wa qawluhu, dan katanya, kata musannaf, hafizahumullah. Ha, tu. Jadi tak kala musannaf kita sebut ba'dul asdiqa, musannaf kita wa ma'i kelimah, hafizahumullahu ta'ala. Ha, qawluhu tu, tu perkataan hafizahumullah tu, ha, panggil apa? Jumlatun du'a'iyyatun. Ha, dia panggil jumlah du'a'iyyah. Ha, satu perkataan yang, ha, apa dia, mengandungi makna doa. Ha, dia panggil kata fahiya khabariyatun lafzan insya'iyyatun ma'nan. Faka'annahu qala, maka seolah-olahnya musannif kata begini. Dia kata hafizahumullah, menepati supaya kata Allahumma hafizhum. Ha, supaya kata gitu. Ha, supaya kita dah kata rahimahumullah. Supaya kata Allahumma arhamhum. Ha, dia panggil guna lafaz fi'il madhi, fa'il maf'ul. Dia panggil jumlah khabariyah. Ha, dalam bentuk berayat gitu je, bentuk cerita begitu saja, tapi dari segi maknanya doa, bukan nak cerita gitu dah. Doa minta semoga Allah Taala jaga pelihara kawal akan mereka itu. Tu makna hafizahumullah. Telah minta akan aku oleh setengah kawan-kawan, semoga memelihara, menjaga, mengkawal akan mereka itu oleh Allah. Supa kalau kita buat surat di tanah hatak saudara, bila tersebut kita kata itu hafizahullah. Ha, kepada kawan hafizahullah, ha, doa semoga Allah, ha, kawal pelihara. Mari kita tengok arti dia. Qawluhu hafizahumullahu ta'ala ay harasahum. Ha, itu makna tu kawal. Ha, mudah-mudahan kawal ya Allah, pelihara ia Allah, hum akan mereka itu. Nak letak di ba'du tak apa, tak di asdiqa apa tak apa, ya ada kaedah lah tu. Ha, mudah-mudahan Allah pelihara kawan minasyada'idi, daripada segala kesusahan, wa kulli makruhin, dan dari semua kebencian. Tu makna hafizahumullah. Kemudian tu mengikut uruf lah dah. Wala yuqalu mislu zalika urfan, dan tidak dikata, makna tak diguna perkataan seumpama ini pada uruf lah, illa lil ahya'i. Amalah Abu Hamzah wali atahlam alif. Tak diguna perkataan hafizahumullah ataupun hafizahu tu, tengok di kita gunalah domain mufrad atas niyah jamak tu, tengok di kita guna ni pula. Kalau ni kata ramah hafizahum, kalau sore kita doa hafizahu, kalau dua hafizahuma, maklumlah. Ayat tu tidak dikata malaikat bagi yang hidup, yang masih hidup. Ha, kita doa pada orang yang masih hidup. Fayustafadu min zalika, maka diambil erti daripada itu, annasaila, diambil erti daripada tu, daripada kata sana ni, mana? Daripada kata tak diguna malaikat bagi orang yang masih hidup. Kalau gitu musannaf kata hafizahumullah, dapat erti daripada itu annasaila tahayyun waqta du'ai, bahawa seorang yang minta tiang musannah suruh buat mata takriya ni, makna dia masih hidup pada masa doa tu, pada masa musannah tulis kitab ni, payuk may hafizahumullah, orang-orang yang minta dia tu masih hidup masa tu. Li'annahu, sebab apa? Yuqalu, dikatakan, bihasabil adati, kerananya dikata dengan sekiranya adat biasanya, fil amwati, pada orang yang mati dah, orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati, kata dengan rahimahumullah ta'ala. Kita ingat situ tu. Kali kita nak doa, orang yang sudah mati dah, biasanya, tidak nafi, maknanya boleh juga, biasanya digunakan dengan rahimahumullah. Dengar supaya sebut ulama yang mati-mati dah, dia guna dengan rahimahumullah. Kalau kita sebut ulama yang ada masa kita sekarang, tak ada mati lagi, masih ada lagi, kita tak usah kata rahimahullah lah, mengikut uruf, kata dengan hafizahullah. Seperti kita sebut Syekh Ramadan Al-Buti, setengah pada ulama Syria masih ada sekarang, kita kata hafizahullah, saya kata rahimahullah lah. Itu cara kita nak guna lah. Itu dia ya. Boleh, bukan tak boleh. Di segi makna tak ada masalah apa. Semoga Allah menurun rahmat, semoga Allah jaga, tak ada apa lah. Makna tu umum, tapi dari segi urufnya, dari segi guna cara tu, balas tu. Doa ke orang yang masih hidup, hafizahullah. Orang sudah mati, rahimahullah. Itu dia. Wa in kana al-hifdhu min ash-shada'idi, walaupun katakan hafaz pelihara min ash-shada'idi tu yasluhu lil amwati aidan, iyalah. Makna kata hak sudah mati dah pun kita kata hafizahumullah, tak ada apa segi makna. Kerana pelihara daripada kesusahan, patut ia bagi segala yang dah mati dah pun, kata dia tak ada apa. Kata Imam Nawawi hafizahullah, tak ada apa. Walaupun begitu, tapi uruf tak guna je tu. Warrahmatu, dan juga rahmat, tasluhu lil ahya'i kazalika, patut ia bagi segala yang hidup kazalika, supatulah kazalika nikah, kazalika nikah kaunil hafzi, tasluhu lil amwat aidan. Cuba itulah. Maknanya kalau kita kata kau masih hidup, kita kata rahimahullah, tak ada apa. Itu pun juga tu kita tahu dalam bentuk ni. Kadang-kadang kita guna tak kena tulis surat. Tak itu kan? Kita nak tuju kepada sahabat kita, sebut nama kawan kita, kawan kita masih hidup lagi, kita kata rahimahullah tu, bagi orang kita tengok dia senyum gitu. Itu dia. Kita doa bagus lah, minta Tuhan menurunkan rahmat, tak ada apa lah. Tapi kena guna dengan hafizahullah. Hafizahullah, kita sebut nama kawan kita hafizahullah ta'ala. Saudara kita sudah mati, almarhum, mengatakan almarhum, betul je lah almarhum tu. Ataupun Allah yarham, Allah yarham tu je lah tu, Allahu muqtada yarhamuhu. Tapi katanya Allah yarham bila mati, apa Allah yarham, ini apa khabariyah lafzan insya'iyah makna yang berlaku tu. Tu susung lagu tu, susung tak ada khabar Allah yarham, tapi kita sebut mudah-mudah Allah yarham. Ada pun guna dengan isim mafu'ul almarhum, almarhum klik pada rahimahumullah lah juga. Tu dia kita tahu biasa-biasa sebut. Kalau kita tak sebut-sebut, tanya gapo pun kata tahu, dengar-dengar kita kata itu je lah. Bila kita pergi dengan ilmu tu jelas. Kita ada guna mari dah, tapi guna dengan tak tahu ginga beso gitu. Jadi hasil daripada ginga beso, tak perhatilah apa yang ada kot dengan jalan laluan kita tu. Betul kata nyamu beso dah ginga beso, dengan jalan tak ada gapo, tak ada perhati. Tu dia masalahnya. Dia bagi beso jelah tu. Ini pun beso dah kata sama almarhum. Almarhum dah dia. Ayah dia lagi almarhum. Kok mana? Taihong itu. Ada punya siapa ada taihun. Takut mari di marhun dah, apa tahu. Ayah mana? Ayah marhun dah, apa taihun? Mana lagu tu? Bukan. Habis hantu dia dah kita pergi dengan mengaji, dia tak samalah. Sebab tu Tuhan kata hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Adakah sama orang yang berilmu dan yang tak berilmu? Buat kerja apa dengan pandangan, buat yang tak pandang sama kau weh. Oh, jauh berbeza. Melangit bumi panggil tak dengar. Itu dia. Baiklah. Kalau gitu wadhamir fi hafizhum lah dah. Cara situ sikit, dhamihum tu nak klik mana tu? Cara nak rajuk. Marji' nak cari tempat klik dhamir di mana weh? Tu dah panggil rajuk dhamir, rajuk mana? Dhamir ni klik mana? Mereka itu ni. Kata dia wadhamiru fi hafizhum tu yasihhu. Sah boleh eh? Auduhu. Ada kata rujuk tu. Kali-kali kata rujuk. Kembali. Aud pun kembali juga. Dhamir ni. Sah boleh kembalinya dhamir alil asdiqa. Rujuk situ boleh. Hafizahumullah. Mudah-mudahan pelihara akan mereka itu al asdiqa. Tak situ. Letak dhamir situ kata dia. Wahuwa afyadu. Kaunud dhamir. Ya'udu 'alal asdiqa itu afyadu, itu lebih faedah. Wa in kana fihi fa jadi temuh kok rojak dhamir kepada mudhaf ilaih pula dah kena bercara pula nahunya. Oh kata dia wa in kana fihi, walaupun ada padanya pada kaunid dhamir ataupun audid dhamir 'alal asdiqa tu orang panggil apa audud dhamir 'alal mudhaf ilaih. Dhamir nak rajak ke mudhaf ilaih tu kena bercara sikit. Sini apa yang mudhaf ilaih bagi ba'di dan kulli tak apa. Kaedah kita. Asal dia kena klik kepada mudhaf. Kalau nak rajak ke mudhaf ilaih saja tu, dia kena kira pula dah. Sini apa yang mudhaf ilaih bagi ba'd. Sa'alani ba'dul asdiqa. Asdiqa'i mudhaf ilaih, ba'du tu mudhaf dia. Maka rajak ke mudhaf ilaih bagi ba'du atau kullu tak apa. Ada. Aw alal ba'di atah klik pada alal asdiqa. Wadhamiru fi hafizahum tu yasihu auduhu alal ba'di. Boleh dhamir klik ke al ba'd, rajak ke ba'd. Kalau rajak ke ba'd wa huwa aq'adu. Ni lebih ya panggil kata lebih kena pada kaedah. Aq'adu. Kenalah kedudukan kita panggil kedudukan. Ya kena ada kaedah. Kaedahnya mari daripada kaedah. Kaedah yaq'udu qu'ud. Terjemah kita duduk. Kaedah juga kita nak turut asal orang. Kedudukan. Itu dia lah kedudukannya. Orang jalan kena dengan kaedah. Rupanya kena dengan kedudukannya. Mari pada situ asalnya. Kalau itu ak'ad. Terlebih duduk. Apa terlebih duduk? Kena dengan kaedah. Tetap malah dengan kaedah. Ada pun tadi terlari sikit pada kaedah. Mana? Kerana kaedah dia kena klik ke mudah. Tapi di segi makna, oh lebih memberi faedah pada makna. Afiyadu, ay maknan. Lebih beri faedah pada makna. Makna nak situ, nak pada doa, pada umum. Kaedah itu penama ni dalam doa, nak umum. Walaupun sebut ba'dul asdiqa. Orang yang minta tu setengah kawan-kawan. Setengah-setengah bukan semua. Tapi bila doa masuk semua kawan. Misal, faham tak? Kawan kita ramah. Kawan kita misal atas 10 orang. Kita misal lah. 10 orang kawan kita. Lepas tu orang yang minta dengan kita 2 orang. Itu ba'dul asdiqa. Manakala kita doa, bukan doa hanya klik ke 2 orang yang minta saja tak. Minta doa habis kepada kawan-kawan. Yang minta termasuk juga yang tak ada minta pun. Faham tak tu? Dia panggil afiyad. Tu letak domain di segala kawan tu tu lebih memberi faedah pada makna. Kerana doa nak umum, nak umum. Tu. Tapi klik ke mudhaf ilaih ha. Kalau rajak di ba'du lalu, tu rajak di mudhaf. Tu lebih ak'ad. Lebih kena dengan kaedah. Tu ak'ad. Sebab apa? Sebab apa kata ak'ad? Li'anna fihi 'audab dhamiri 'alal mudhaf. Tu dia. Kerana padanya bila apa dia kaunud dhamir a'udhu 'alal asdiqa, itu dia panggil kembali dhamir atas mudhaf. Itu kenalah dengan kaedah. Wa 'ala hadza mai kira kok ni pula dah bercanggah nak makna pula dah. Makna kan hum tu dhamir muzah jamak, rajak ke ba' tu lafaznya apa dia mufrad, tak termasuk pula dah jamak dengan mufrad tu dik. Di sikit lagi wa ala hadza wa in jarayna ala hadza, Dan jika kita berlaku atas ini, audid dhamir ala alal ba'd ni, kalau kita letak dhamir hum hum tu ba'd, duduk situ ba'dul asdiqa, hafizahumullah, hum klik pada ba'dul asdiqa, jadi pas jamak ke mana pula? Fa innama jumi'ad dhamiru nazaran. Kalau baca gitu, kalau baca jama'ah rajak ke musannah, fa innama jama'ad dhamira, maka sungguhnya menjamuk ia akal dhamir, yakni mendatangkan akal dhamir itu dengan jamak, dengan dhamir jamak, mendatang ia dengan dhamir jamak, aitu nazaran kana tilik li ma'nal ba'di. Itu dia, dia tilik ke makna, bukan tilik ke lafaz. Itu dia, tilik pada ma'nal ba'd, li annahu kana bahwasanya, wa in kana mufradan lafzan, walaupun ia apa ia al ba'd mufrad pada lafaz, lakinnahu tatafinya ba'd tu yasduqu bil muta'addidi, terbenar ia dengan yang terbilang ya banyak makna pada makna, karena setengah-setengah, bukan seorang setengah-setengah kawan. Boleh jadi siapa apa 2-3 orang, bahkan puluh-puluh orang, panggil setengah-setengah. Kerana kawan sungguh ramah, tapi hak minta setengah-setengah. Dia kata tilik ke makna tu muta'addi. Sa'alani Ali. Bismillah. Wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala, itu mubtada qawluhu ialah jumlatun du'a'iyyatun, jumlah ya bahasa doa pada makna. Segi lafaz tu khabariyah, sebabnya susun hafizah fi'ni madhi hum mab'u muqaddah Allah fa'in. Dia panggil perkataan menunjuk atas makna cerita doa telah lego oleh Allah akan mereka itu. Itu lapar doa ya itu. Tapi makna bukan doa. Supaya kita dah kata akad jual beli itulah. Bi'atuka haza bi'kaza. Bukan aku telah jual mengganti kamu. Bukan itu. Mana aku jual lah kamu. Jadi lapar itu insya' guna tu lafaz khabari, tapi makna insya, dia tak panggil doa iyah, dia panggil insya iyah makna. Sini pun dia guna lafaz juga la khabariyatun lafzan insya iyatun makna, jadi insya iyah makna doa di sini. Sa'alani, sambung mata, sa'alani telah minta akan daku tu mafu'u yang pertama tu aku tu ba'dul asdiqai oleh setengah daripada kawan-kawan minta akan gapo tu, ni mabu'u yang kedua, an a'mala mukhtasaran fil fikri, minta akan bahawa dia panggil mabu'u yang kedua bagi ta'ala. Minta akan bahawa aku perbuat amila ya'malu a'malu, manakala nasak a'mala, sebenarnya dia amin nasak tu kan, makna dia gapo di sini, buat di sini, ai u'allifa, buat kitab tu panggil mengarah, susun taklif, makna susun, bahawa aku karang, bahawa aku susunkan akan sebuah mukhtasar. Lepas tu mahasiswa kita royak lagi kata wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdari an a'manasak, dia panggil wa ma ba'daha iaitu a'mala fi amdari' nasak tu pada ta'wil masdar jadi maf'ulun sanin, iaitu maf'ulun sanin atau husaniyun, jadi maf'ul yang kedua lisa ala, mana maf'ul yang pertama wal ya'u yang ia pada sa'ala ni ayo tu. Tapi dia berkecak di dia. Lepas tu masuk nung tu, dia panggil nung wikayah. Nak jaga tak saya berubah akhir pe'en. Kalau tak berubah nung, nak jadi sa'ali. Ya mutakalin dia, sepatutnya dia bisa. Dia masuk dia, huruf dia kena pindah bagi bawah jumpa dia. Kalau tidak, dia tak boleh masuk. Kalau tu nak jaga tak seribu ubah KPN tu, panggil nun wiqayah. Kalau tak ubah nun, nak jadi sa'ali. Ubah kan habis, sa'alah. Jadi sa'ali. Kalau tu nak jaga tak seribu tu ubah, sa'alah dia, sa'alah dia tu, ubah nun nak jaga. Ni, sa'alah, ni. Itu dia tu, kedah semua. Itu dia. Ya. Minta akadaku oleh setengah kawan-kawan akad bahawa aku perbuat, aku karang, aku susunkan akad sebuah mukhtasar. Ismu maf'ul, ismu maf'ulun, ismu maf'ulin, ismu maf'u minal ikhtisar. Wahul ijab, makna ringkas, ringkas. Ikhtisar tu ringkas. Buat ringkas-ringkas tadi lah. Buat pendek-pendek tadi. Buat ringkas-ringkas. Kau itu ada ngaji sekolah tadi kan. Ringkasan. Ini ringkasan sejarah. Ini kita baca ringkasan sejarah. Mana dia kutip pungut sikit-sikit-sikit. Pelajaran satu. Kalau ada ringkasan. Ringkasan. Itu asal. Maka mata-mata tu pasal ringkas gitu. Mukhtasaran. Gapoi mukhtasar. Huwa ialah mukhtasar tu. Nak ayat makna pula. Makna dia nya ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Barang ia sedikit oleh lafaznya. Lafaz perkataan kalau tulis ya. Nak baca ya. Baca sikit je. Tapi wa kasura ma'nahu. Dan banyak oleh maknanya. Itu panggil mukhtasar. Ringkasan lafaz tapi maknanya berisi. Sebab kita tanam ubi dah. Tanam tak ada banyak pohon sekali. Pokoknya tapi ke Allah berisi lah. Cabut pohon tu bunyi boleh. Ibarat itu. Kita panggil berisi. Panggil. Berisi. Nah. Pokok timbarat bagi lafaz. Pokok yang cabut Allah berisi. Tanah sepohonnya Allah buah. Itu dia. Timbarat misal apa tu lah. Kalau nak misal bahasa Zuhir juga. Maka perkataan yang sedikit begitu mengandungi isi makna banyak. Apa panggil mukhtasar. Itu asal. Lepas tu dia panjang lagi huraya kot dalam Asia tu. Mukhtasar orang minta suruh aku buat ni pada bicara apa? Banyak mukhtasar. Mukhtasar fil fiqhi. Pada bicara fiqah. Qauluhu fil fiqhi aikainan fil fiqhi. Hal keadaan tu mukhtasar yang adalah ia pada bicara fiqah. Itu dia. Jadi bukan pada bicara nahwu sorat tak lah. Mata dia ni nak bicara ke fiqah. Tak kala sebut fiqah main nak reti fiqah pula. Apa fiqah? Nah, apa hal agak dulu. Huwa ma'nahu lughatan. Maknanya pada lughah ialah al-fahmu. Makna fiqah tu ialah faham. Kita pun kecek mihak Arab jadi Melayu faham. Faham tak? Faham tak? Faham. Biasanya faham. Faham huruf kelimah Arab dia apa dia mati tengah. Pasti bila kita bercakap di baris tengah mengikut itibak dia panggil baris pertama faham. Jadi kita jadi faham. Apa kita jadi cakap ilir turun ikut ikut imalah faham. Ada setengah pakai mati ha masuk dengan apa faham. Tu logat ayah hulu ayah hulu. Tak pair tu. Jadi pair lah. Supaya tahu jadi tu. Tu lah kat tu. Tahu tak? Tak tu dah. Tak tahu tak tu ter. Dia baca tu. Tu. Faham jadi pair. Pair tak tak pair. Tu. Bahasa dah. Perlu kita tahu. Baik. Kali gitu mari daripada kelimah Arab lah. Faham. Melayu kita gapo. Kena terjemah. Kita tengok dalam lurah tu dalam syarah dia kata kena. Qauluhu al-fahmu. Al-fahmu qila mutlaqan. Apa nama ni? Qilah pula dah di segi lorak, nah di segi bahasa. Pekoh-pekoh tu gapo? Faham? Kata ke semata-mata. Semata-mata pahal sebab adalah tempat berlaku sedikit perselisihan suami isteri tu. Suami kata, isteri khaulah. Dia kata, anti alayya ka zahri ummi. Muni atasku haram macam ibuku. Dia nak murih. Lepas pada tu dia sejuk main. Siap kita dua tak boleh duduk dah lah. Faham ke mana siap ada dengan anak kecil. Apa main sesak dah lah. Suruh isteri kitanya Nabi SAW. Tanya yang riwayat kata suami saya kata saya belah tu macam mana saya dengan dia ya Rasulullah. Rasulullah jawab kata haram. Haramlah engkau tu atas suami engkau. Ya Rasulullah, saya punya anak kecil. Kalau anak kecil duduk dengan dia nanti rusak duduk dengan saya, saya suruh lemah seorang perempuan. Haram. Kata itu. Dia pun merayu dengan Tuhan. Akhirnya pada 2-3 kali haram. Dia buat api. Ada apa? Paling klik. Buat paling klik sekirah. Rasulullah tahu. Pagi-pagi main semula. Aku kehendak satu perkara, tapi Allah kehendak lebih baik lagi. Baca ayat. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini siapa pak ayat ke keziha. Klik ayat suami lamai. Tak ada apa. Tapi kena bayar prab dulu. Kena bayar kaprab dulu. Itu denda tu. Denda panggil suami sebut denda. Mana kena merdeka sahaya. Tidak menadak talib dengan isteri. Tak jadi bercerai dah. Tapi kena bayar dulu. Kis kata gitu. Apa suami dia dia susah. Kalau tak kuasa, puasa 2 bulan turut-turut. 2 bulan turut pun tak kuasa. Suruh sedekah. Makan nenek puluk miskin. Dia orang susah nak ambil mana je lah. Tak ada. Tak ada duduk dia. Dia tak nyata. Rasulullah masuk dari rumah. Ambil mari sebekah. Kata sebekah daripada makan ni. Gandum. Lepas tu ambil mari. Mombek ni sedekah. Ya Rasulullah nak sedekah ke siapa? Sedekah pada fakir miskin. Demi Allah antara dua bukit dia menetek antara Madinah ni tak ada dah paling susah pada ambo. Nak dia pula dah suruh sedekah. Rasulullah senyum. Tak apa nampak tari. Nampak gigi. Pelik orang ni. Nak dia pula dah suruh sedekah. Agilah peliklah. Ya pun baik boleh ke dia. Tak tu. Ni satu. Dia panggil fisik untuk dia. Lah tu dia. Lepas tu ulama bicara panjang hubungkan. Nak betul mana eh? Naknya betul tadi ijtihad Nabi. Pasal ayat turun mari. Itulah nak berlaku tak kaum kata annahu kana yajtahidu. Dia boleh ijtihad. Ini berlaku tak kaum tu. Wa huwa rajih. Inilah kaum kata ijtihad tu rajih. Kalau gitu fa yuqalu li ilmihi bil ahkam allati istanbathaha bi ijtihadihi min al adillah. Dia panggil fikhum bin nisbati lahu. Panggil pekah tu dengan nisbah bagi Nabi SAW. Wa in kana min adillatil fikhi bin nisbati lana. Walaupun kita nasbah. Sebah kita ni panggil ambil daripada dalil pekah. Habis itu. jadi tubik mari takrih dia tu panggil. Banyak kait sangat. Ilmu fiqh ialah ilmu tahu dengan segala hukum syarak, ia bahasa amal, ilmu yang didapati dengan melalui usaha daripada dalil-dalilnya. Dalil yang kait lagi at-tafsiliyati, dalil bahasa tafsir. Itu dia dalil bahasa tafsir yang dihuraikan. Dalil yang dihuraikan, yang ditafsirkan lagi, yang ditakyir ditentukan. Saraf pesir lagi ayil mufassalatil muayyanati. Dalil hak buka yang ni menjadi ijmadak lah. Hak yang dia tafsilkan, ya dihurai lagi muayyanati, hak yang ditakyinkan makna. Tu dia tu kan lagi at-tafsiliyati ayil mufassalatil muayyanati. Ni kait yang ke-6. Habis klik komata. Ala mazhabil imami. Fekoh dia nak buat ni, nak berjalan atas jalan yang mana ni? Dia kata fekoh ala mazhabil imamil a'zami, atas mazhab imam yang amat besar. Siapa dia? Al-mujtahidi, imam yang mujtahid. Bila itulah mujtahid mutlak lah. Dia kata al-mujtahidu ay ijtihadan mutlaqan. Lagi pula gelaran nasiruddin, anasiru sunnati waddini. Dia panggil yang menolongkan sunnah hadis dan ugamu. Yang menolongkan sunnah dan ugamu. Nasiru sunnati waddi. Itu lakak dia. Kunyah dia Abi Abdullah, bapa Abdullah. Nama dia Muhammad ibni Hani. Nama dia, nama Imam Syafi'i. Kita dah maklum dengan Imam Syafi'i ni gamak ke nama dia dia. Bukan nama dia. Ni nama dia. Namanya Muhammad ibni Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Ada dia Syafi'i, nama sungguhnya tok dia ni, sahabat Nabi ni. Cuba tengok. Nama dia Muhammad. Ayah dia nama Idris. Idris tu anak Al-Abbas. Bukan Abbas dan Abbas tu dah. Al-Abbas. Makna tu ki Imam Syafi'i lah tu. Tu yang pertama, nenek yang pertama panggil. Abbas tu anaknya Ibni Uthman. Tu yang kedua nama Uthman. Tabi'in ni. Uthman tu lah Ibni Syafi'i. Tu nama sungguh Syafi'i. Tak masuk ya nisbah. Kalau nama Syafi'i sungguh. Kalau orang nama Syafi'i sungguh, dia tak bubuh ya nisbah. Nama Syafi'i. Alihlah pun tak ada nama Syafi'i. Dek. Nama apa? Nama Syafi'i. Syafi'i. Nama gitu. Saja nama tu dia nama Syafi'i. Lepas tu bapak dia lagi, cara kita senyap kat tu. Kan nak sama lagi Ibnu Sa'id. Nah, ada dalam Asia tersebut. Tu dua-dua anak. Ada. Muka duk muka lek sana. Muka lek sana nah. Kita tengok Asia sini. Qauluhu huwa Muhammad, huwa ismuhul karim, namanya yang mulia. Wa Idrisu, Idris tu ismu abihi, nama bapaknya. Wal Abbas tu ismu jaddihi, nama nenek Imam Syafi'i. Nama Abbas, Al Abbas, neneknya Al Awwal, nenek yang pertama. Wa Uthman tu ismu jaddihi tsani, nama nenek yang kedua. Wa Syafi'i, wa Syafi'un, sini Syafi'un lah. Ismu jaddihi salisi. Nama nenek ya ketiga. Wa alaihi, dan atasnya lah, atas Syafi' nenek ya ketiga ni lah. Iqtasara syarihu, telah simpan oleh syarah kita. Syarah kita bila sekat tu ya. Bila siapa sekat Syafi' berarti. Sebab apa? Li'annahu huwa alladhi nusiba ilaihi al-imamu Syafi'i. Kerana bahawasanya Syafi' ni lah yang dibangsa kepadanya akan al-imam Syafi'i sani. Habis dia panggil kita ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nama dia Muhammad. Habis ada lagi panggil mazhab Mak Syafi'i. Kita nama Mak Syafi'i. Apa dia? Nama Muhammad dinisbahkan dengan Syafi'i. Maka hilang nama dia pergi makruh dengan nisbah. Kita dah gamakkan nama dia dah. Bukan nama dia. Imam Pak tu hak nama, hak panggil nama tu dua ya. Imam Malik atau nama dia sungguh lah, Malik bin Anas. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad. Lepas tu Imam Syafi'i bukan nama, tu alam nisbah, nisbah. Adapun Abu Hanifah masyhur dengan alam kunyah. Nama dia sungguh Nu'man bin Thabit. Tu dia. Agar ada yang tanya Imam Syafi'i nama apa? Sudah Syafi'i. Nama dia ni Muhammad bin Idris bin Uthman bin Al-Abbas. Ya tukar. Bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Baru siapa kata dia nama Syafi'i. Baik. Dia kata wa illa, dia jika tidak, jika tidak apa? Wa illa, dan jika tidak. Wa illa yaqtasir. Wa illa yakuni liqtisar li annahu min safafi. Jika tidak adalah iktisar dia tu, kenapa dia? Kerana dinisbahkan kepadanya. Wa illa, dan jika tidak, misnal lalu wa illa yaqtasir. Alih Jika tidak dia nak sifat atasnya, dia kena pergi lagi lah. Ha, pergi lagi mana? Fasyafi'u binus sa'ibi. Ha, tu nenek yang keempat lah tu. Syafi'u binus sa'ibi bini Ubaidin. Syafi' bin Sa'ib. Sa'ib bin Ubaidin. Ubaid ibni Abdi Yazid. Abdi Yazid. Ha, ni orang dulu dia. Abdi Yazid. Abdi Yazid tu anak Hashim. Ha, bukan Hashim tak pergi Nabi tak tu. Hashim anak saudara Hashim. Ibnil Abdil Ibnil Muttalib. Ha, Muttalib ni dua beradik dengan Hashim. Anak Abdi Manafin. Ha, tu tempat sarut situ. Nah, ni kata bakar Imam Syafi'i bila dia naik jenis bah pada Syafi'i, bila pergi bakar ya naik ke Muttalib, Al-Muttalibi. Hashim anak Muttalib tu kena anak saudara Hashim hok balik tok ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali itu kita nak samara bukan Hashim nu nah. Tengok Hashim bin Ibnul Muttalib. Ibni Abdi mana? Ha, hok nu Hashim Ibn Abdi mana? Jadi Hashim nu dua beradik dengan Muttalib ni. Anak Muttalib nama Hashim. Ha, nah. Ha. Lepas tu hok balik Hashim pula dah anak dia nama Abdul Muttalib. Ha, ini pusing kau tu. Pelengnya lagu ni. Nah. Hashim balik tok ke Nabi, anak dia nama Abdul Muttalib. Muttalib ni anak dia nama Hashim, yang jadi belik tu. Betul tak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hok ni ha, kita ambil hok ni. Nah. Hashim bin Muttalib. Ha, Abdul Yazid bin Hashim, Hashim bin Muttalib. Jadi Muttalib dengan Hashim dia tok ke Nabi dua beradik. Hashim anak Muttalib dengan Abdul Muttalib tu sepupu. Nah, ha, dia ada. Sepupu. Habis tu Nabi pergi bakar Hashimi. Ha, Imam Syafi'i bakar Muttalibi. Ha, ni kita dah mengaji kata Bani Hashim Bani Muttalib ni tempat nampak jalan dia ni. Ha, jadi toki hak mana tu Syafi'. Oh ni sahabat. Oh ni orang dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi' ni ha, sabit tu bahasa Imam Syafi'i kepada Syafi' ni. Ha, dia dengan Nabi, pas ayah dia Sa'id tu pun sahabat juga. Dua beranak tu sahabat kedua-dua. Sahabat Nabi kedua-dua sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Fayajtami'ul imam Syafi'i ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi amdi mana fi sarut situlah. Ha, li'annahu sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammad ibn Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin amdi mana. Ha, sarut situ. Ati do ayat turunnya Syafi'i. Wa ma ahsana qawla ba'dihim. Amboi bagunya matajub. Amboi bagunya perkataan setengah mereka itu. Ya taliban hifza. Ya taliban hifza usuli Syafi'i. Mujtami'an ma'an nabi Syafi'i. Muhammadun Idrisu Abbasun wa man fauqahumu Utsmanun qul wa Syafi'u. Ha, ya kena nak berjadi apa, nak berjadi sabarih, nak berjadi apa dia qafiyah dia tu serupa. Mujtami'an ma'an nabiy Syafi'i. Muhammadun Idrisu Abbasun wa man fauqahumu Utsmanun qul wa Syafi'. Ha, tadi pun kena Syafi' tu. Ah ha, dak ada bukan. Syafi'i dah ya kena Syafi'i. Ya Syafi'i, tapi hak ni Syafi'i dengan tidak tanwin lah, baru jadi sajak je. Ya taliban hifdha usul Syafi'i. Hatta ada ya mujtami'an ma'an nabiy Syafi'i. Muhammadin Idrisi Abbasin wa man fauqahumu Utsmanu qul wa Syafi'i wa Sa'ibin thumma Ubaidin Sadisi Abdi Yazid Hasimin Lidja'i Muttalibun Abdu Manafin Asiru Akrim biha min nisbatin li Syafi'i. Akrim tu apa dia tu, ta'ajud juga tu pada kata fa akrim bihi. Ha, dia akrim biha amboi mulianya. Ha, min nisbati, daripada nisbah ila Syafi'i. Habis. Itulah mana kata fiqh anak bicara ni fiqh pada mazhab Syafi'i. Wulida, dilahir akan dia beranak ke Imam Syafi'i itu bi Ghuzzah. Nama tempat lahir, tempat beranak ke dia Ghuzzah. Ghuzzah dalam Palestin tu lah. Hak saya dah panggil apa? Kazah. Orang dah panggil di semenanjung Kazah. Jadi tukar jadi Kazah. Ghuzzah. Tempat beranak Imam Syafi'i di Ghuzzah. Dia beranak di Palestin tu. Dia orang Mekah. Tapi adalah masa nenek dia itu berlaku kesusahan. Hulu hidup ke Palestin. Hidup ke Syam tu. Lepas pada lahir ke Imam Syafi'i, klik mai buat amin, klik mai duduk Mekah mula. Kecil-kecil lagi klik, oh klik mari. Tu kata setengah wakilah, kilah situ wakilah bi Asqalan. Di negeri Asqalan. Hak nisbah bagi Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalan. Di negeri Asqalan kata ke biminan. Diminum. Kata ke nak diminum ke ha? Kata dia nak diminum. Masa ni kata Asqalan dalam Syam lagi. Wakilah bil Yaman. Oh 2-3-4 tahun. Lepas tu wana sya'ah bi Makkah lah. Besar di Makkah. Mana ayat tempat beranak dia situ. Lepas tu pindah ke kau yang masyurnya di Ghuzzah lah. Kau masyur tempat beranak Imam Syafi'i di Ghuzzah. Tu dia. Lepas tu ibu dia bawa ke mai duduk di Makkah. Cik lagi. Duduk besar di Makkah lah dia. Itu mana wana sya'ah. Dia besar ia di Makkah. Wa hafizul Qur'ana, dia hafal Qur'an, ingat bis Qur'an. Wa huwa padahal ia ibnu. Ibnu sini kena makan mana umu. Padahal ia ibnu sab'i sini. Kalau pakai anak, ia ingat Qur'an padahal dia anak 7 ke. Anak 7 tahun. Kenapa anak 7 tahun? Kecek dia membalas tu. Kecek kita umu. Ibnu mana umu. Padahal umu 7 tahun. Umur 7 tahun kita baru mula masuk sekolah. Dah dia apa ingat habis dah Quran. 30 juz habis dah. Umur 7 tahun. Wal muwatta'ah, dan apa kitab hadis muwatta'. Ya tu Sahih Bukhari sama Muslim, tak ada lagi dia kedi. Ya. Kitab hadis muwatta'. Hak siapa dia? Hak Imam Malik. Kitab hadis muwatta' hak Imam Malik dia apa? Masa tu umur dia berapa? Wahua benu asyar. Wahua benu asyrin. Umur 10 tahun. Umur 7 tahun dia hafal Quran habis. Atau umur 10 tahun habis. Habis dia hafal muwatta'. Dia bukan hafal sahaja begitu. Dia hafal terti. Dia hafal terti lalu dah. Kita ni hafal ingat. Dia hafal terti. Lepas tu watafaqaha. Dia mengaji fiqh dengan tok guru dia nama Ala Muslim, Muslim bin Khalidin. Tok guru dia tu, tok guru fiqh dia mengaji fiqh dengan tok guru dia nama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ala Muslim bin Khalidin Az-Zanji. Dia adalah mufti Makkah di masa itu, dia jadi mufti. Muslim bin Khalid Az-Zanji dia jadi mufti di Mekah. Lepas tu wa azina lahu, dan telah izin ia Muslim tok guru dia tu, Muslim tok guru dia izin baginya bagi Imam Syafi'i fil ifta, yakni al ijtihad. Karena kitua sini ijtihad dah. Umur berapa ni? Wa huwa bnu 15 sanatan. Umur 15 tahun tu tok usul ijtihad sendiri dah. Waktu berhukum dah. Allah. Kita dah baru gapo, baru nak kena ISPM rah. tak kena oleh lagi tu ni. Nak beli oleh lagi. Nah. Dia mau nak tua dah. Nah, ada ijtihad hukum dah. Tengoklah tu kedudukan tu. Pas kita mai orang dia kan. Masyaallah. Tu hajar-hajar kecil gitu. Hajar masuk ni penuh hati panggil. Umur 15 tahun ijtihad hukum dah. Boleh ambil Quran, ambil hukum daripada Quran hadis sendiri dah. Tok guru dia izin dah. Tok guru nak izin pun dia kena. Nak murid dia kena, dia ni boleh juga hamu ni ijtihad sendiri boleh. Ambil hukum sendiri daripada Quran hadis. Waktu ambil hukum sendiri. Lepas pada tu, summa kemudian pada tu lazama malikan. Dia pindah hijrah hidup di Madinah. Dia orang Mekah, dia hidup di Madinah, duk mulazamah akan Imam Malik. Banyak tahu duk ngaji dengan Imam Malik tu. Mulazamah duk melazimi dengan Imam Malik. Duk guru dia Imam Malik tu. Imam Malik orang Madinah, duk Madinah bil Madinati di Madinah Munawwarah. Bahwa azinalahu Imam Malik pun izin ia baginya, bagi Imam Syafi'i juga fil ibta'i aidan. Imam Malik pun pasal hok ngaji boleh dah, siapa la tak dah dia. Dah izin pada ibta' juga pada Imam Syafi'i. Kadang-kadang dia tanya masalah moyak Syafi'i. Tengok tu. Tu dia. Lepas pada tu, daripada situ dia minta izin dengan Imam Malik nak pergi ke Baghdad. Baghdad. Dia kata Baghdad. Baghdad, Iraq lah, ibu kota negeri Iraq. Tempat pusat ilmu. Kan Abu Hanifah duduk situ. Imam Hasan Basri duduk tu, dan negeri Iraq banyak pusat ilmu situ. Tengok puak kiraah, puak kufi. Kita dah baca ni riwayat Hasin daripada Asim, riwayat Hafah daripada Asim. Asim nak pergi Kufah, Iraq. Tengok kita dah mengaji nahu-nahu siapa? Mazhab Basriin, Basrah, Iraq. Pak pusat ilmu dah situ. Jadi Imam Syafi'i pergi kepada Iraq. Dia minta izin dengan Tok Guru dia Imam Malik nak pergi ke Iraq. Nak tupai pergi bila dia mau buat haji, orang Iraq mau buat haji. Bila buat haji, kelip ada haji, dia pergi berziarah Madinah. Dia mesti dah Mekah Madinah tu. Di Madinah berziarah sudah kan, nak kelip. Nak kelip di Imam Syafi'i tu pergi satu. Pergi dengan orang Iraq satu. Pergi di Baghdad. Minta izin dengan Tok Gurunya. Situ dia tanya macam mana ibu dia di Mekah tu, kena klik dia minta izin dengan ibu dulu kerana dia nak pergi Baghdad. Ada masalah ilmu, tak ada kena minta izin. Jadi tak ada kena pergi Mekah hayat ke ibu Abdah di selalu. Kerana manfaat ilmu ni umum. Tu dia. Ibu tak izin pun boleh pergi, tak jadi deraka. Tu besar tak besar ilmu. Ilmu syarak. Baik. Apa kita kemudian dia bila dia pergi ke Baghdad, wa qadima Baghdad, dia datang ia ke Baghdad, pergi Baghdad, fa jama'a alaihi ulama uha, dia dengan anak murid Abu Hanifah. Dengan Abu Hanifah dia tak ada. Dia kan Abu Hanifah ni dia mati tahun 150 beranak Imam Syafi'i. Tahun beranak Syafi'i, tahun tu mati Abu Hanifah. Tapi tu orang Hamal Hanafi atau Syafi'i nak tu. Tak Abu Hanifah ada, tak lahir. Kau dah boleh perut 4 tahun. Kata tengah 4 tahun dah boleh perut mak dia. Dia mahu cerdik dah boleh perut dah. 4 tahun. Duk mengandung mak dia, duk mengandung dia 4 tahun. Imam Malik 3 tahun. Ibu dia mengandung. Hati. Itu baik-baik pada kita 4 tahun dah mak dia. Cerdik. Itu dia. Balik ke Syafiq jawab kata, Abu Hanifah nakut. Boleh masa Syafiq itu baik-baik mati dulu. Nakal. Macam panci tu nakal. Dia. tak ada gapo lah. Baiklah. Jadi dia pergi dahlah dengan murid-murid Abu Hanifah. Dia bertemu seperti di antaranya kata setengah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Dia berjumpa wa akhadhu anhu, dan mereka itu di sana pun ambil ilmu daripada dia. Sahabat dia panggil Ashab Imam Syafi'i, Ashab Al-Iraqiyun. Tu pasal dia pergi duk menyebar ilmu di Iraq. Untuk mengarah kitab di sana. Wasannafa fiha, dan dia karang ia Syafi'i padanya pada Baghdad Iraq akan mazhabahul qadima. Kaum qadim tu dia mengarah masa dia duduk di Iraq, belum dia masuk Mesir, belum ada dia masuk Mesir. Duduk mengarah kitab sana. Summa ada kemudian ni temunya Imam Ahmad situ tu. Imam Ahmad ada situ, Imam Ahmad Ibn Hanbal ada situ. Dia mengaji dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Anak murid Imam Syafi'i tu. Itu dia. Dia di Baghdad. Lepas pada tu summa ada kemudian kembali ya Syafi'i ila Makkah ta klik Mekah. Duduk beberapa tahun dia klik mai ke Mekah. Klik Mekah tak lama, summa kharaja kemudian keluar tu ila Baghdad. Pergi ke Baghdad semula pula kali yang kedua. Pergi ke Arab kali yang kedua, hak duduk tak lamalah tu. Fa aqama biha syahran. Diduduk di sana di Baghdad hanya sebulan. Lepas tu summa kharaja keluar daripada Baghdad, terus pergi ila Misra, dia masuk Mesir. maknanya kita dia mengarih dia tua belum pagi kaum qadim. Apabila dia masuk ke Mesir wasannafa fiha dan dia karang ia padanya pada Mesir akan mazhabahul jadi bagi kita al-um kita tu. Ha tu hak dia kita mazhab jadi tu. Kita al-mukhtasar. Ha nah. Jadi riwayat oleh Imam Al-Muzani mazhabahul jadi bi jami'i amrin. Dia tulis kita mazhab dia masa dia karya mazhab jadi di mana di jami' Amr. Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Masjid salah. Dia kan dia orang buka Mesir. Amr bin Auf seorang sahabat radhiyallahu anhu anak yang nama Abdullah bin Amr. Hak kita mengaji dalam hadis dia pesan suruh bayar hutang 1 juta lah. Mana Zubayr? Itu kada. Maksudnya Amr bin Auf. Baca dia bi jami'i amrin wa qad. Wa tulisan ah. Dia buat di jami' Amr lah. Lain ada dia buat jami' Amr gitulah. Masuk di semaya di masjid tu. Oh, masjidnya Allah. Allah masjid dia. Masjid Amr bin Auf. Dia ada menulis situ, mengarah situ. Lepas tu summa lam yazal biha, kemudian senantiasa lah Imam Syafi'i dinya di Mesir nasiran lil ilmi duk sibar ilmu ni mesti mustaghilan bihi duk bermasyhur dengan ilmu di sana ila hingga ke mana ila an tawaffahu Allah hingga mati akhirnya oleh Allah taala di sanalah radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bi mati dia di Mesir sana lah kubur nah di kubur di Mesir dalam masjid ah Mesir. Habis tu kita dapat tahu lebih kurang tempat lahir dia di Ghazah tahunnya sanata khamsina wa mi'atin tahun 150 wa mata da mati ya Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanu yaumal jumu'ati mati pada hari Jumaat salah kharaja bin dia panggil apa akhir bulan Rajab ni kita masuk bulan Rajab kita ni dek bulan Rajab Imam Syafi'i mati akhir bulan Rajab salakha rajaba rajaba huna mamnu'un min as-sarfi li anna al-murad bi muayyan gitu deh tak usah baca ingatan wei lah tu dia tu salakha rajaba ingatan tanwin dia kata kerana murad di sini Rajab tertentu Rajab hak mulai masa bini mati nah tu gitu wa haitsu ma urida bihi muayyan fa huwa mamnu'un min as-sarfi lil 'alamiyah wal 'udl gitu adapun wa iza urida bihi ghairu muayyan kalau dikanak kirajak tak tentu tu surifa ditanwinkan kerana li faqdil 'alamiyah kerana luput 'alamiyah tu dia deh salakha rajabah tu ni bila tahun tu mati dia sanata 40 wa 200 iaitu pada tahun 204 tu je tahun 204 berapa tahun umur dia beranak tahun 150 kalau mati tahun 200 umur 50 54 tahun je umur tak panjang dia umur umur 54 tahun Allah tu je umur habis dia kata tak nanti umur panjang dia amalan yang bagus dia mati ni dia tinggal tinggal pesako ke mana itulah dia radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumih wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi'awsafin minha kata dulu wallahu ma'ala.